Mitra Bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, selain akuntabilitas program studi banding anggota DPR ke luar negeri, juga harus dapat dipertanggungjawabkan anggarannya, mengingat sebenarnya program-program seperti itu bisa dilakukan dengan biaya yang lebih hemat dan efisien, serta harus sesuai dengan kebutuhan seluruh elemen bangsa. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak apa sih yang dibutuhkan oleh bangsa kita terkait dengan program studi banding, Pak? Yang dibutuhkan itu ya wawasan supaya tidak seperti katak dalam tempurung. Saya kasih contoh. Kalau orang ke Jepang studi banding, kalau saya larang itu ke Ginza. Ngapain ke Ginza kan gitu. Itu udah pasti mau dugem itu. Masuk leisure time pada saat malam itu jangan boleh itu ke Ginza gitu. Tetapi suruh dia melihat ke kota-kota di luar Tokyo. Kalau perlu sampai ke Osaka murah itu. Ke Osaka, ke kota-kota tua seperti Kyoto gitu. Dan melihat bagaimana masyarakat Jepang memelihara tradisi ribuan tahun mereka di dalam dunia yang modern ini gitu. Mereka menjadi modern, tapi tidak kehilangan jati dirinya. Misalnya seperti apa, Pak Hermawan? Misalnya kota-kota besar, Kyoto, kemudian Tokyo sendiri, itu di tengah kota masih menyisakan lahan-lahan pertanian untuk nanam padi, bersawah, di samping gedung-gedung bertingkat. Nah, itu kan menarik, sehingga gagasan ini disampaikanlah ke para gubernur, wali kota, tertulis, harus tertulis, karena ini akuntabilitasnya, dengan foto-foto, dengan video, dan sebagainya, dengan aturan pemerintah Jepang yang mereka dapatkan, bagaimana pemerintah Jepang mensubsidi petani berasnya di hulu, bukan di hilir, gitu. Sekarang kan orang ribut sekarang ini, bahwa kita kehilangan jati diri bangsa, segala macam. Pergilah ke Jepang, boleh, silakan. Untuk persiapan itu. Tetapi apa yang mau dilihat, dipelajari, kemudian itu dijadikan referensi utama dari hasil kunjungan, gitu. Nggak seperti sekarang, nggak jelas, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.